aku dilintas udara. Batalionnya di 502, lambang tunggunya Uswala Yuda. Ya badan hancurnya berpantang mundur, di bawah panci tunggul Uswala Yuda. Kobaran semangat yang berapi-api, maju terus kita akan bertempur. Ayo, ayo, ayo, ayo, kita berlatih bersama-sama. Ayo, ayo, ayo, ayo, kita serbu musuh hancur. Aku bangga menjadi prajurit kos. Lagi aku di lintas udara, batalionnya di 502, lambang tunggulnya Uswala Yuda. Biar badan maju lebur pantang mundur, di bawah panci tunggul Uswala Yuda. Kobaran semangat yang berapi-api, maju terus kita akan bertempur. Ayo, ayo, ayo, ayo, kita berlatih bersama-sama.